Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita kembali bertemu dalam acara Penyejuk Qalbu, sesi tafsir Mutawalli As-Sya'rawi pada ayat ke-11 dari surat Al-Kahfi. Ayat 11 surat Al-Kahfi berbunyi sebagai berikut: Fadarabna 'ala azanihim fil kahfi sinina 'adada. Maknanya, lalu kami tutup pendengaran mereka di dalam gua Al-Kahfi itu sinina adada, beberapa tahun. Pada ayat sebelumnya kita telah mengkaji bahwasanya rahasia Allah memilih kata-kata Al-Kahfi adalah supaya orang yang masuk ke dalam gua itu tidak banyak yang ia lihat dan tidak banyak yang ia dengar. Sehingga dalam ayat 11, fadarabna ala adhanihim, Allah menutup pendengaran mereka sehingga ia tidak mendengar hiruk pikuk kehidupan-kehidupan mungkin pada saat itu, sama seperti saat ini, tidak lagi mendengarkan ayat-ayat Allah tetapi hanya mendengarkan untung rugi, hancur atau membangun, kerusakan dan lain sebagainya. Maka dalam ayat ini, satu indera manusia yang harus dikendalikan yaitu pendengaran. Bersama kita kali ini ada Ustaz Haji Ahmad Perdana Indra LCMA. Kepada Ustaz, silakan. Ya, terima kasih Ustaz Sofyan. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini karena di dalam ayat ini ada pesan-pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami. Pesan itu yang pertama adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tentang bagaimana para pemuda Ashabul Kahfi dapat tidur nyenyak tanpa terganggu sedikit pun. Rahasianya adalah Allah mengatakan fadarabna ala azanihim, maka kami tutup pendengaran mereka sehingga akhirnya mereka berada di dalam gua itu selama bertahun-tahun. Apa yang membuat para pemuda itu dapat tidur sampai beratus-ratus tahun, 309 tahun, ya? Apakah karena mereka berada di dalam gua saja, ya, pengap, sepi? Jawabannya tidak. Kunci utamanya adalah karena telinga mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita boleh menutup mata ketika akan tidur, tapi kalau ada suara nyamuk di telinga kita, itu pasti akan sangat mengganggu dan membuat kita menjadi tidak bisa tidur, ya. Cara satu-satunya adalah nyamuk itu harus dipukul sehingga tidak bersuara lagi. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita betapa salah satu indra, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Sofyan, salah satu indra terpenting yang dimiliki oleh manusia adalah pendengarannya. Karena memang pendengaran itu adalah sumber utama informasi yang diterima oleh manusia. Oleh karena itulah di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah, ya. Manusia itu yang pertama sekali diciptakan oleh Allah, ya, adalah pendengarannya, kemudian penglihatannya, baru kemudian afidatuhu, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang-orang yang ingkar, Allah mengatakan apa? Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah tutup mati hati mereka, pendengaran mereka, baru kemudian mata mereka, ya. Jadi kalau sudah hati itu keras, pendengaran itu tidak akan berfungsi lagi. Kalau pendengaran sudah tidak berfungsi, mata yang melihat pun tidak akan mampu untuk menangkap kebenaran sehingga akhirnya menyadarkan seseorang tersebut. Ya, ini menjadi pelajaran kita semua. Nah, jadi artinya begini, di dalam kehidupan ini telinga itu adalah salah satu alat atau indera yang harus kita kontrol benar-benar, ya. Pergunakan telinga untuk yang baik-baik, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan siaran-siaran yang baik, ya, ya. Karena dari situlah sumber informasi yang terbesar diperoleh oleh manusia. Jangan pergunakan Ustaz telinga. Perdana, ya. Kenapa Allah menggunakan kata-kata azanihim, bukan kata-kata sam'ihim? Ya, ini mungkin ada rahasia. Pada saat ini Allah menggunakan kata-kata azanihim, ya, artinya telinga-telinga mereka. Ya. Tidak menggunakan mata atau indera yang lain dalam kisah Ashabul Kahfi. Ya. Jawabannya adalah karena memang indera yang berfungsi saat itu adalah kalau tidur itu mata pasti tertutup, ya. Mata itu pasti tertutup. Tinggal telinga mata saja, mata tertutup, telinga yang terbuka. Ya, telinga tetap terbuka. Makanya Allah mengatakan kami tutup telinga sehingga akhirnya mereka tidak mampu mendengar suara apapun dan menjadikan tidur mereka itu jauh lebih nyenyak, ya. Tidak sadar apa-apa. Ya, itu makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan azanihim, ya, dengan mempergunakan alat indranya. Alat indranya. Ya. Artinya pada saat yang sama memang betul-betul mereka itu memiliki alat pendengaran yang normal, ya. Iya. Sehingga ada juga dalam beberapa tafsir disebutkan bahwasanya manusia itu akan rusak imannya kalau ia banyak mendengar hal-hal yang tidak baik. Tidak baik. Sehingga Allah pertama sekali adalah bagaimana Allah menangkap sinyal-sinyal yang ingin merusak keimanan mereka dengan memakai kata-kata pendengaran. Bagaimana Pak Ustaz? Iya, benar sekali Ustaz Sofyan. Ini jadi pelajaran kepada kita semua, sebagaimana tadi sedikit sudah saya sampaikan, bahwa indera pendengaran kita, alat pendengaran kita itu harus kita kontrol untuk mendengar yang baik-baik, ya. Sehingga selalu mengatakan saya dengar dari ini, saya dengar, saya dari ini, dan disampaikan dengan ucapan. Benar. Bukan ia mengatakan saya lihat. Iya. Begitu kan? Di sini Allah juga ingin mengcounter bahwasanya Ashabul Kahfi itu memang punya telinga. Tetapi ia mampu mengendalikan telinganya itu tidak tergiur dengan perkataan-perkataan musyrikun atau kafirun saat itu. Iya, benar sekali. Iya, biasanya di dalam kehidupan masyarakat itu, kenapa seseorang merasa penasaran? Itu karena dia mendengar sesuatu. Yeah. Itu sudah pasti, ya kan? Yeah, kalau dia tidak mau terus mendengarkan, maka dia tidak akan keluar rasa penasarannya untuk hal-hal yang negatif, maksudnya, ya. Ya. Jadi makanya jangan pasang kuping mendengarkan kusuk-kusuk tetangga, kan ada itu lagunya. Tidak usah mempergunakan telinga untuk mendengarkan obrolan-obrolan yang tidak penting, begitu. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk memfokuskan indera pendengaran dan penglihatan yang kita miliki ini untuk hal-hal yang untuk hal-hal kebaikan saja. Atau ada sisi lain, Allah menggunakan pendengaran ini karena pendengaran itu adalah modal terkecil untuk meraih informasi. Jadi modal yang paling kecil untuk mendengarkan informasi baik atau informasi yang buruk adalah melalui saluran telinga. Ya, saluran telinga. Ya. Yang menariknya di dalam ayat lain juga, ya, ketika orang-orang kafir mengatakan waqalu la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir mengatakan itu ada yang membaca Al-Qur'an, la tasma'u, jangan coba-coba dengar, walghaw fihi, buat keributan ya, la'allakum tuflihun, agar kamu tidak terpengaruh oleh bacaan Al-Qur'an itu. Jadi memang benar-benar orang-orang kufur itu mengetahui betapa dahsyat informasi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui firman-Nya ini, sehingga mampu menggugah perasaan dan jiwa begitu. Ya. Jadi agar tidak Al-Qur'an itu memberikan pengaruh, akhirnya mereka mengatakan la tasma'u walghaw fihi, jangan dengar dan berbuat ricuhlah, sehingga akhirnya kamu tidak akan bisa mendengarkan firman-firman Allah itu dengan baik. Ya, jadi menarik sekali sebenarnya ya, orang kalau kehilangan penglihatan, indera penglihatannya, dia masih bisa masih cerdas ya, karena di mana-mana ada orang yang bisa berbahasa hanya dengan mendengarkan orang lain berbahasa, dari siaran RRI misalnya ya, dengan program bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi kalau sudah mata melek tetapi telinga tidak mampu mendengar, maka kecil kemungkinan orang ini akan bisa menjadi cerdas. Yeah. Karena telinganya tidak bisa mendengar. Di sini disebutkan kata-kata fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Artinya sinina adada ini beberapa hitungan tahun. Tahun. Kenapa Allah menggunakan kata-kata tahun di sini? Iya, karena memang untuk menunjukkan bahwa yang mereka alami itu tidur pulas tanpa mendengarkan suara apapun itu bukan hitungan hari, ya. Tetapi hitungan waktu tahun. Yang panjang. Waktu yang sangat panjang. Ya. Menit, detik, jam, iya. Hari, bulan. Bulan. Dan paling dan panjang, adalah tahun. Tahun. Ya. Artinya tidak ada lebih panjang dari itu. Mungkin di sini Allah ingin mengatakan kepada manusia bahwasanya jarak waktu yang terpanjang pun itu mampu dilakukan oleh Allah dengan segala-gala kekuatannya melalui keajaiban-keajaiban. Ya. Misteri Al-Kahfi ini. Misteri Al-Kahfi ini. Ya, seseorang mampu bergerak dalam hitungan tahunan. Ya, hidup dalam hitungan tahunan itu biasa, tapi tidur dalam hitungan tahunan itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah hal yang sulit bagi Allah, karena Dia Maha Berkuasa. Saya kira itu, Sofyan. Ya. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita jumpa insyaallah pada acara penyejuk kalbu di lain waktu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.